sanajan bari kumaha akang bakal lewatna teu halangan sanajan gedemit setan barakasakan. Dina kabae pidangdungna emutan nyerakeun sifat manusia gaya sifat lagi. Sanajan sirama sanes jalmi samanean tapi dina kinyiwa Gusti tetep kena aya lepatna timbul galih kawujuban bapak dewa tetep dan ayu. Tapi lamun ninggalkeun saung hati-hati, ninggalkeun ajeukna hati-hati. Ulah nun sadaya-daya nanging ku emutan we punten we sanes pisan kumaha onan tadi oge. Calik rayi calik engarah ka Prabu, bantukeun asa ninggal. Deudeuh teuing ieu kita. Gusti. Acung ya. Meneh amis seungit pisan ieu kita. Bersin. Udah. Waktu ieu teu kurang jeung teu leuwih kaula ngarasa buah ku papangihna jeung anjeun kalawan maneh dina wangkit ayeuna dipikarepikeun jadi kalengenan Sang Putri Ayu Dewi Sinta. Kitu ai disadah. Panenten teh sapertos puyung gonggong. Geuningan bet kitu babatukanana. Kajadian jika murang kalih newat lauk dina kuah disarengan cayana alit lauk alaguna kese tetep bangunin timo nasuhan nanti nyayap usaha jam pari bulan kalih perang pekan perang wejenana. Sakawit oge parantos ngantunkeun sifat iwaha keur sifat manusia taya dina sifat langeng teu sadar dina eta saat. Netelakeun sing jalma anu teu eling bakal keuna kuhewagan. Lami-lami pusing manusia. Tuh aja. Sanajan teu kabawa hirupna layona mah kuing kudu kabawa. nyata-nyata ngalusun tepuk-puku jika linduk tapi lingas. Mau nggak kalau urkai canggih garet itu? Terus tiru kali kadengin nate babara katakan ya canggih canggih gar anak kan tapi. Coba dengan pisang di leweng tuh. Monyet sing sarewet, lutung sing arnuk, mau sing galaur badak nengaran. Katangkalan, kai narbah kerbak, gulutuk jiga gugur, kadengek niban kawalungan. Kasabalan tegus kedang tipun entang kene istilahnya senjata lumpas datang kidang kegagalan. Malah kidang geng ngaharapkeun kana eta persoalan keunana senjata. Pinasti kersayang dumampara. Satiwana senjata datang kidang kegagalan leungit tangprobih turupi. Ilang warna kidang senjata. Loncat ka satengah kin gegana wiati mulang ka sadatus tenawa. Patem-patem peti kangang. Dasa muka haningali dateng marica sampun mulang lir raseksi lir genawa wow. Lajeng mikin tanah-tanahan supaya ngarobah sikap bikin ngehewak sejana dangu-dangu muruk nyaketan kasaung pura-pura sholat rama kupi rama parantus tebih pisang pisaung kakalangan kugawir dadatar lukur gunung jadi tebih udag-udag nakidang Dewi Sinta Dewi Sinta anu saruk pikir lain yang kukumpul tapi tambah kerugian akan melakukin kukumpul kosewan kamadu putra gelis ngaring kukatini batu sang sudewi haduh tobatin rayi rayi lasmana kaula mung kula mukratu cik eta dengekeun tapi kajongjon pisan taya pisan panyurigana kanu jari dulu mo atuh punten be dua sok sadangu-danguna teuing ari kaula teh sanes pisan agul ku payung butut aduh kerasa luhur elmu. Da kaula teh moal kapalingan asli nasuan ten Raka Prabu. Rupina ieu mah aya kakak anu tetepi bakal ngakewan. Tobat kita nepi kaki tu kayaan ala semana. Dewi Sinta. Dewi Sinta jengah semana akan cuman abu-abu. Yakin kaula maka icalan swanten asli neraka Prabu ieu mah sanes. Jiga tanah-tanah jurik anu nyeuhur setan sumaramah kalong awewe-awewe. Lasmana? Deka gugu apa moal? Seu ulah jadi beulus laksapun dados duka. Atuh anak kitu teh sangka teuing satungtung buuk si Lasmana boga pikir gini. Boga lampah belang baya. Berserung tetelaka tempo bogoh ka pamajikan lanceh kira-kira aing bakal kaherag ku kieu kajadian jika na mangasarepkeun awak maneh teh syukur oge lamun maot teu jadi lanceh boga rasa boga warisan kitu nah dicandak tadinya aduh rupina naon rupi kasawan muk moal tiasa ngawar kiwari oge upami teh mamung sakada singkatna kaula ka muk teh boga rasa indung andi pupuyung ka Raka Prabu Rama boga rasa bapa ayeuna dugi ka tarap kita ya sarios upami kedah krayingan tunanging paralung kasukun kana maha agung ngeda pangersa maha kawasa margi tanatana anu parantos katingal tetela urang teh bakal paturay mung ulah lamiting we sing tiasa petepung deui. Kadar panyiksikan aci kiwari teh awak gelanana ditampi we kurai teu pinodama nanging aya tawis anu buktos mugi-mugi we kakang moksanos bari benu ulah dugi ka ngalangkungan ieu kalang. Sakit nu diemu inana kumam rahmatu kenara inana kumam rahmatu ya malaras kumat remok penuh katampi benuh naku kaula geralas ini Raka Prabu Rama ayah naku jang kemarin baru dah dasar muka sikap narok sampai mencela putra mencela putri tatus Brahmana jejaluk tatus sang putra tanah punten tuh coba tinget ayah Brahmana daud di malam wisti ayah naon aki Ewute jadi benui salaksa pun dades duka sanes nuduh jalma jumhur sanes nyangka jalma benghar mung santeuna we anu masih kere jag-jag wulejag mah semua kirang tegaun manawi bara besareng manawi bahan katampi nyuhunkeun eta we tedaun sawab sakopun we aki teh parantos minggu-minggu teu dadaran mun sakitu kahayang. Teteh teuing aki. Kaula teh kumaha wae ieu teh sanajan bari tadi kaula beulik kana jadi adi teteh kaula teh upama ke mamelangar janji tapi sugan bisa karongkong ieu bobokoh sesak sedang ngedatang teuing. Manawi sareng manawi cekal sanyariran nuhun Neng Ratu Kulan. Mana sana ka dieu? Ajri pisan Kulan hayu kedah ngadampal. Bale saung mah kaula teh teu wantun sanaos bari bale saung ieu teh bale gubug di panang karaton ku Serabna ninggal Sang Sudewi. Uga we nyuhunkeun luar tina payaweran we. Payaweran. Sana ka dieu? Ampun. Ayah yakinna bet balikkeun ayah. Oh, kacida pisan mahana. Nya hay teu rido mah teu nanang tadi we kaula teu boga tekad mentas teh manawi sareng manawi aya dina tengah karidoan. Hay kitu mah bade masihan bari wangkeng bet asa teu perlu pisan kajeunahan lapar we ka isin kaula. Kutina digede begitu Sang Sudewi lajeng ngalangkah kalang. Kau ninga kalang parantos dilengkahan tening Sang Putri yakin ngajadi hak milik nutkin pamudana. Sakira tepatnya gibegen saya mulan kasat datus praja dasamuka. Lajeng tipun jamak lir sata banda. Sata hayang. Banda wang. Kato sayang sirna waktu nutang tuh datang mangsa nu nyata titipan cinu bukti dinawam kitu nyata. Cita-cita geus kakang kaya sanak emeng tasamuka kumelayang tiga ganayati malah numutkan kana di sanak kana kareta siluma. Iji kana digigiring saestu pinterna Dewi Sita lajeng ngaracut busana sasat pangangona perhiasan pangangona perhiasan di alung-alungkan disengen manawi dina panggalih dikersahkan kumah kawasan. Enjing jagane geto tiasa kepenak kunu an nyusul. Urang mari perhiasan di alung-alungkeun teu nanaon akang teraja beunghala tuk pinuyu raja gagah pilantara geulis teu kurang harta jeung benak. Mas belian aya gunungna teu nanaon. Ayeuna tetepah kadibatkeun oge ku akang bakal disumputkeun di patamanan anu teu ngawitkeun tilu kapala ngalihkeun anu tilu kapala anu nelah taman suha atawa bakal disumputkeun di abdi pertamanan Argaso. Palang siangnya nah juri tiga na kakang teu aya. Asa teu tebi saur agan putra Lesnana. Duh cilaka we jang bensin leungit we beuli maju eta budak-budak kidang edan teh nya tahu woh teh tadi oge. Nah tadinya apa? Mana-mana? Nya bensin. Oh nya tang teu ngomatak teh oge. Atuh kumaha atuh Gusti? Cilaka kadawala saha eta? Kaulan kulara ka Prabu. Naon? Aduh, seula jadi benu calak sapun dados ku karayi piseuk-seukan ku mok kaulan. sareng panuhun sanes mengaduk muga-muga engah mulih we kaayaanana. Beuk nepi ka kitu ieu mangkruk teu beunang dipercaya. Palang siang. Aduh, Jang. Gusti. Aduh, bapa aya naon? Mugina kasaung katingali tilas totoker sang putih anu jemrit. Ya wis kena bikin pinasti kersayang widi mapak bayak kena lara. Istilah Ramadhanu. Wah terus kita siare telajak nafsu hari munang kena batin ngaruk sakma karaka bana ancur salwar jasmani masih kena ngepek dina kidang geus dina bulan ieu mah nya euy kidang wae naon Gusti Ratu teu aya leungit ih kitu geuningan masak gaya teh kana hees pah. Nah, eta teh kana boksek wae. Bisa model pisan eta. Astaginga, geulan. Ayu urang teh ngan saksrak di mana ayana dunungan maneh ieu tapakokoerna. Aduh Gusti eta boboko nepi ka paburan ka kitu. Sangu. Uluh. Tetenong. Gusti Jojodo itu aya di sisi pagar. Kang. Dalo itu gamparan aing eueuh lilingaan amun. Sila kak kuring oge leungit ieu. Bana pang gede-gedena keni paragi ngalat cai teh. Nya. Leungit eta mah bisa ngaleut akang. Rai kaulanun kula. Urang mapai-mapai walungan pampa cucu ka girang sugan we Kakang Semar dawala bawa parabot teh suwaikeun ti heula sugan saksak tiap pungkul unyuk sumangga Gusti. Sirama tiang ingkang rayi nyukruk-nyukruk suku gunung mapai-mapai lewang jungkrang mendari tengah pasir. Disaringan berkaya hendak mahkamah kawasan tempat biadaban kadoliman kamurkaan bohong leuceuk sang putri pegat-pegat sumamah dina satengah king gegana nyati. Tulung. Sapanjang masih kena tiasa sasawan keweleh sumamah ka pelingkang pasti anu teu meunang dipungkir kadar anu geus teu meunang disi ngalepak mas cenah halin jeung goreng anu teu bilang ngarang. Sabukti amal perbuatan anu bakal ngabela. Dina salebeting aya di Pansawati leuweung. Sirah maka tantos mimitan sareng sewiji galudak nami Jatayu. Mireng hawar-hawar sawanten istitul takna. Sawanten garwa mimitan saking alas Pansawati. Mang alas pada kantong.